sedih. Masa kini berganti berseri. Oh kasihku yang baru, oh nyatakanlah kata cintamu itu supaya takkan terulang lagi. Tipuan asmara pernah ku alami. Masa kini